الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في هذه الدورة الثالثة في كتاب نور البصائر والألباب. قد توقف الكلام بنا عند الكسوف، صلاة الكسوف. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang ketiga dari daurah kita, yang ketiga dari pembahasan kitab Nurul Basair wal Albab, di mana kita telah tiba pada pembahasan tentang solat gerhana atau solatul kusuf. Qauluhu solatul kusuf fihi masail. Perkataan beliau solat gerhana, dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, solatul kusuf muta'alliqatun bi ru'yati ayatin min ayatillah شرعت لمقصود وهو تخويف العباد، فتبقى هذه الصلاة معلقة بالرؤية، فإذا رأينا الكسوف صلينا، وإذا قال الفلكيون علماء الفلك إنه سيحصل كسوف ولم نره فإننا لا نصلي. Permasalahan yang pertama bahwa yang disebut solatul kusuf atau solat gerhana ini berkaitan erat dengan melihat, melihat salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkannya solat ini untuk tujuan tertentu, yaitu memberi rasa takut kepada para hamba, sehingga solat ini disyariatkan kaitannya dengan melihat tanda tersebut, melihat terjadinya gerhana, sehingga apabila kita melihatnya maka baru kita mengerjakan solat itu. Namun jika kita tidak melihatnya maka kita tidak mengerjakan solat gerhana tersebut. Apabila para ahli falak mereka mengatakan bahwa akan terjadi gerhana matahari pada tanggal sekian, pada jam sekian, atau terjadi gerhana bulan, maka kita tidak akan mengerjakannya hingga kita menyaksikan bahwa gerhana itu benar-benar terjadi. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allaqa as-salata bir-ru'yati faqala idza ra'aytum dhalika fasallu. Hal ini disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hukum disyariatkannya salat tersebut itu berkaitan erat dengan melihat gerhana, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa idza raaitum dzalika fasallu, apabila kalian melihat hal tersebut terjadinya gerhana maka kalian mengerjakan salat. Mas'alatu tsaniyah al-mashhuru 'inda katsirin min ahli al-'ilmi anna salata al-kusuf sunnatun wa qala ba'du ahli al-'ilmi innaha wajibah للأمر النبوي بها إذا رأيتم ذلك فصلوا. قال ابن القيم وهو قول قوي، قال العثيمين وصدق رحمه الله، أي صدق ابن القيم عندما قال إن صلاة الكسوف واجبة وأن القول بها قوي. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا وقال إنها تخويف وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار، كل هذه القرائن تشعر بوجوبها لأنها قرائن عظيمة. قال العثيمين وهذا القول قوي جدا، ولا أرى أنه يسوغ أن يرى الناس كسوف الشمس أو القمر ثم لا يبالون، كل في تجارته كل في لهوه في مزرعته، فهذا يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي أنذرنا الله إياها بهذا الكسوف. فالقول بالوجوب قول قوي أقوى من الاستحباب، وإذا قلنا بالوجوب الظاهر أنه على الكفاية. Permasalahan yang kedua tentang hukum pelaksanaan sholat gerhana ini. Yang masyhur di kalangan para ulama bahwa hukum mengerjakan sholat gerhana adalah sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Sebagian para ulama mengatakan bahwa sholat gerhana itu hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan adanya perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan apabila kalian melihat gerhana itu terjadi maka sholatlah kalian, fasallu. Ini merupakan bentuk perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau ketika menjelaskan tentang pendapat yang mengatakan wajibnya sholat gerhana, kata beliau, ini adalah pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang mengatakan wajibnya sholat gerhana tersebut. Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau mengatakan telah jujur, telah benar. Benar apa yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim, yaitu wajibnya mengerjakan sholat gerhana. Sebab Nabi SAW, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakannya. Dan beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan takut. Dan beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah merupakan tanda yang tujuannya adalah memberi rasa takut kepada para hambanya. Lalu kemudian setelah itu beliau berkhutbah dengan khutbah yang agung. Dan dalam peristiwa itu diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Maka penguat-penguat ini, indikasi-indikasi yang agung ini mengesankan bahwa sholat ini merupakan sholat yang diwajibkan. Sebab indikasi-indikasi tersebut, sifat-sifat yang disebutkan itu adalah merupakan sifat-sifat yang agung. Oleh karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat ini sangat kuat, yaitu pendapat yang mengatakan wajibnya sholat gerhana. Dan saya memandang bahwa tidak sepantasnya, tidak diperbolehkan bagi manusia tatkala mereka melihat terjadinya gerhana matahari atau terjadinya gerhana bulan, lalu kemudian mereka tidak peduli, tidak melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari mereka sibuk dengan aktivitas dunianya, yang ini sibuk dengan perdagangannya, yang ini sibuk dengan kelalaiannya, yang di sana sibuk dengan pertaniannya. Maka hal-hal yang seperti ini dikhawatirkan akan turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka melalaikan ibadah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dengan munculnya gerhana itu. Oleh karenanya kata beliau, pendapat yang mengatakan wajibnya sholat gerhana itu lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan bahwa sholat gerhana itu hukumnya disunnahkan. Namun apabila kita mengatakan wajibnya sholat gerhana, maka yang dimaksud yang zahir adalah fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan dan diamalkan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban itu gugur bagi yang lainnya. Mas'alah ketiga, jaat sifat salat al-kusuf wa ma al-matlub fi'luhu fi ahadith 'adidah. Kemudian permasalahan yang berikutnya dalam hal pelaksanaan salat kusuf, salat gerhana, telah datang tata caranya, cara melakukan salat tersebut telah diriwayatkan dalam beberapa hadis. Wa minha hadithu Aisyah fi sahihain wa huwa hadithun tawil. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan itu hadis yang panjang. Wa afada hadithu Aisyah anna li salati al-kusuf hay'atan takhussuha min at-tatwil az-za'idi 'ala al-'adati fi al-qiyam wa ghayrihi wa min ziyadati ruku'in fi kulli rak'ah kama dzakara al-hafiz. Dan faedah yang terkandung di dalam hadis Aisyah itu bahwa tata cara pelaksanaan salat gerhana itu memiliki cara tersendiri, memiliki cara khusus yang berbeda dengan tata cara sholat secara umum. Karena dalam sholat gerhana itu dianjurkan untuk memanjangkan sholat tersebut melebihi kebiasaan seseorang mengerjakan sholatnya pada saat dia berdiri dan yang lainnya. Demikian pula adanya penambahan ruku, adanya penambahan ruku pada setiap rakaat, sehingga ruku itu dilakukan sampai dua kali, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Min dzalika المطلوب فعله المبادرة إلى الصلاة واستحباب الصدقة والتضرع والدعاء لكشف ما حصل. Maka termasuk dalam hal ini yang terkandung di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ketika melihat gerhana dianjurkan bersegera untuk mengerjakan salat gerhana tersebut, dan di sana terdapat anjuran untuk bersedekah ketika melihat terjadinya gerhana tersebut, dan dianjurkan bagi seseorang untuk menampakkan sikap rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan adanya rasa khawatir jangan sampai diturunkan kepada mereka hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal masyhur fi sifatiha annaha rak'atan fi kulli rak'atin قيامان وقراءتان وركوعان وأما السجود فسجدتان كغيرهما وهذا هو قول الشافعي ومالك وأحمد وجمهور علماء الأمة. Yang masyhur dalam hal tata cara pelaksanaan solat gerhana, maka solat gerhana itu dikerjakan dua rakaat. Pada setiap rakaat ada dua kali berdiri dan ada dua kali membaca dan dua kali ruku'. Jadi saya ulangi, dua rakaat, dalam setiap rakaatnya dua kali berdiri dan dua kali membaca bacaan dan dua kali ruku'. Adapun sujud, maka seperti solat yang lainnya, yaitu dalam setiap rakaat terdapat dua sujud. Dan ini adalah madhab yang masyhur dalam madhab Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Al-Layth, Al-Imam Ahmad, Abu Thawr, dan pandangan jumhur dari ulama'ul Hijaz dan selain mereka. Masalatu al-rabi'ah min al-ma'lumi anna fiha ruku'ain fi kulli rak'ah. Kemudian permasalahan yang keempat, bahwa merupakan hal yang telah kita ketahui, pada setiap rakaat itu terdapat dua ruku' di sana dalam pelaksanaan solat gerhana. والسؤال هل يقول المصلي سمع الله لمن حمده بعد الركوع الأول ثم يواصل ويقرأ. Maka di sini timbul pertanyaan, bagaimana cara dia melakukan solat tersebut? Apakah setelah dia ruku' yaitu bangkit dari ruku, lalu kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah menuju ke berdiri yang kedua, lalu kemudian dia kembali melanjutkan bacaannya? Wal jawab na'am, wa qad jaa fi riwayat ibn Shihab annahu qala thumma qala sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, wastadalla al ulama bi hadha ala istihbab hadha al dhikr fi al i'tidal al awwal min al qiyam للقيام الثاني من الركعة الأولى. Maka jawabannya iya. Ketika bangkit dari ruku, yang pertama dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Hal ini berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Syihab, di mana dalam riwayat itu disebutkan lalu dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu ketika bangkit dari ruku dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Maka riwayat ini dijadikan sebagai dalil dianjurkannya berzikir dengan zikir yang disyariatkan tersebut pada saat melakukan i'tidal di awal dia berdiri dari rukuk tersebut, ya, dari rukuk yang kedua pada rakaat yang pertama. Tsumma yaqra qira'atan tawilah lakinnaha aqal min al-qira'ah fi al-raka'ati fi al-ruku' al-awwal. Lalu kemudian setelah itu dia kembali melanjutkan bacaannya, bacaan yang panjang, namun bacaan tersebut lebih sedikit, lebih pendek dibandingkan bacaan yang pertama. Yaqra' al-Fatihah. Yaqra' al-Fatihah. Yaqra' fi al-raka'ah al-ula al-Fatihah wa yaqra' tawilan thumma yarka' thumma yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd thumma yaqra' al-Fatihah wa yaqra' tawilan lakinnahu aqall min al-qira'ah al-ula. Jadi caranya setelah dia berdiri dia membaca al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah dia membaca bacaan yang panjang. Setelah itu dia ruku. Setelah ruku bangkit dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, lalu dia kembali membaca Al-Fatihah. Dia membaca lagi Al-Fatihah dan setelah itu membaca surah namun lebih pendek dari bacaan yang pertama. Kemudian setelah itu dia seterusnya mengerjakan salatnya. والركوع الأصلي هو الركوع الأول من فاته الركوع الأول فإنه يصلي ثم يعني يصلي ركوعين في قيام واحد. الركوع الأصلي هو الركوع الأول بمعنى من جاء وقد ركع الإمام الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى. Jadi kata beliau bahwa ruku yang pertama itulah ruku yang hukumnya rukun salat, itu yang inti ya, bukan ruku yang kedua. Sehingga apabila seseorang datang dia dalam status masbuk, dalam keadaan dia datang dan imamnya telah mengerjakan ruku yang pertama itu, berarti dia telah tertinggal rakaat, satu rakaat dia telah tertinggal satu rakaat. Jadi tidak melihat kepada ruku yang keduanya, lihat ke ruku yang pertamanya. Tertinggal dari rukuk yang pertama berarti dia telah tertinggal satu rakaat, sehingga apabila dia selesai sholat bersama imam dia mendatangkan satu rakaat penuh karena dia berstatus sebagai masbuk. Al-mas'alatul khamisah as-sunnatu al-italatu fi salatil kusuf. Kemudian permasalahan yang kelima, yang sunnah dalam sholat gerhana adalah memanjangkan bacaan. وهذا مستثنى ومخصص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف. Maka amalan ini itu merupakan pengkhususan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan apabila salah seorang kalian mengimami salat untuk manusia hendaknya dia meringankan, hendaknya dia memperpendek. Maka solat gerhana itu dikecualikan dari anjuran tersebut. Kama dzakara dzalika al-Iraqi wa ghayruhu. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Iraqi dan yang lainnya. Mas'alatu as-sadisah ikhtalafa ahlu al-'ilm fi salatil kusuf lil-qamar. Karena alladhi thabata min fi'li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa salatul khusuf lis-syams. Permasalahan yang keenam, terjadi perselisihan di kalangan para ulama apabila mereka mengerjakan sholat karena terjadinya gerhana bulan. Karena yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan dari sholat gerhana itu adalah ketika terjadi gerhana matahari, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan apakah disyariatkan sholat gerhana karena terjadinya gerhana bulan. والصحيح أنها تصلى لخسوف القمر لكسوف القمر أيضا. Maka yang sahih dari pandangan para ulama dianjurkan dan disyariatkan pula mengerjakan solat gerhana karena terjadinya gerhana bulan. كما فعله ابن عباس وجمع وقال به جمع من السلف ورجحه وأخذ به الإمام الشافعي والإمام أحمد وأصحاب الرأي كأبي حنيفة وغيره. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini pandangan yang dikuatkan oleh segolongan dari kalangan para ulama ussalaf, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demikian pula ashabur ra'i dari Al-Hanafiyah. Qala Ibnu al-Mundhir wal akhbaru dalalatun ala hadzal qaul li'annahu suwiya bainahuma وأمر بالصلاة عند كسوفهما، بين ذلك في الأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل بحديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتموهما فصلوا. متفق عليه. Maka disebutkan oleh Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala bahwa riwayat-riwayat yang datang dari Nabi itu menguatkan pandangan ini, yaitu disyariatkannya sholat karena terjadinya gerhana bulan. Sebab hukumnya sama, memiliki hukum yang sama, dan diperintahkan untuk mengerjakan sholat ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari, demikian pula gerhana bulan. Hal itu diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ibnu al-Mundhir beliau menyebutkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang atau karena terlahirnya seseorang. Namun hal itu terjadi sebagai bahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalian melihat keduanya. Jadi disebutkan dalam hadis, apabila kalian melihat keduanya, yaitu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka hendaknya kalian mengerjakan salat. Hadis ini muttafaqun alaih. Al-mas'alah as-sabi'ah, al-jama'ah laysat syartan li salat al-kusuf. بل تشرع صلاتها جماعة أو فرادا. Kemudian permasalahan yang ketujuh bahwa mengerjakan solat gerhana secara berjamaah itu bukanlah syarat, namun diperbolehkan bagi kaum muslimin mengerjakan solat gerhana, apakah dikerjakan secara berjamaah atau dikerjakan sendiri-sendiri di rumah-rumah. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apabila kalian melihat hal itu, melihat gerhana, maka salatlah kalian. والأفضل أن تصلى جماعة في الجوامع. Maka tentu yang lebih afdal mengerjakan salat gerhana ini secara berjamaah di masjid-masjid tempat berkumpulnya kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaha fil masjid wa da'a an-nasa ilaiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat gerhana ini, beliau melakukannya di masjid dan beliau mengajak manusia untuk ikut mengerjakan bersamanya. Mas'alatu tsaminah, ikhtalafa al-ulama'u hal al-kusufu lahu khutbatun aw la. Kemudian permasalahan yang kedelapan, terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama. Apakah setelah sholat ada khutbah yang disyariatkan setelah itu? Wahal hiya khutbatun aw khutbatan. Lalu kemudian mereka yang mengatakan ada khutbah, apakah khutbah itu satu kali atau dua kali khutbah? Wal aqrabu wallahu a'lam annaha khutbatun wahidah wa huwa madhhab asy-Syafi'i wa rajjahahu jam'un min ahli al-'ilm. Dan yang lebih mendekati kebenaran wallahu a'lam bahwa khutbah itu dilakukan satu kali. Satu kali khutbah. Dan ini adalah madhab Syafi'i dan dikuatkan oleh segolongan dari para ulama. Wa ba'dhum yara annaha mau'izah bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha al-amra wal hala wa da'a ila as-sadaqati was-salati wal-istighfar wa ghairi dhalik was-salah. Dan sebahagian para ulama menganggap bahwa setelah sholat itu hanyalah nasihat, tidak berbentuk khutbah. Jadi ada momen di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan nasihat, sehingga tidak ada kaitannya dengan sholat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau berdiri di hadapan kaum muslimin untuk menjelaskan tentang hakikat dari terjadinya gerhana. Lalu kemudian beliau menganjurkan kaum muslimin untuk sholat, dan beliau menganjurkan mereka untuk bersedekah dan menjelaskan bahwa itu tanda untuk memberi rasa takut kepada para hambanya. Jaa fil hadith qama fa hamidallaha wa athna alaihi thumma qala amma ba'd fa wa'adhan nas. Sebab telah disebutkan dalam hadith kaitannya dengan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengerjakan salat gerhana, maka beliau berdiri, lalu beliau memuji Allah, beliau menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan amma ba'du, lalu beliau menyampaikan nasihat kepada manusia. Mas'alah ketiga, yusannu nida'u li salati al-kusuf wa yuqal as-salatu jami'ah marrataini aw thalathan bihaitsu yaghlibu 'ala adh-dhanni anna an-nasa qad sami'u. Permasalahan yang ke-9, dianjurkan, disunnahkan pada saat mengajak manusia untuk mengerjakan salat gerhana, maka dipanggil, manusia dipanggil dengan mengatakan as-salatu jami'ah, diucapkan 2 kali atau 3 kali hingga disangka bahwa manusia telah mendengarkan ajakan tersebut, agar mereka bersegera ikut mengerjakan salat gerhana. Wa hadhihi as-sighah as-salatu jami'ah la yunada biha لغيرها من الصلوات فقط للكسوف لأن عندنا صلوات الخمس لها نداء خاص والأذان وهذه فقط. Sebab panggilan ini, panggilan as-salatu jami'ah, itu tidaklah diseru di salat-salat yang lain kecuali pada saat terjadinya gerhana. Adapun pada salat-salat 5 waktu maka ada panggilan khusus yang disebut panggilan adzan. وهذا مما تميزت به صلاة الكسوف عن غيرها. Maka hal-hal ini adalah merupakan kekhususan yang dimiliki oleh salat gerhana yang tidak dimiliki oleh salat-salat yang lainnya. والمسألة العاشرة تميزت صلاة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور. Kemudian permasalahan yang ke-10 masih berkaitan dengan salat gerhana, bahwa dalam pelaksanaan salat gerhana itu ada hal-hal yang membedakan solat tersebut dari solat-solat yang lainnya dalam beberapa hal. Al-awwal ziyadatu ruku'in fi kulli rak'ah 'ala ruku' al-awwal. Perbedaan yang pertama, dalam solat gerhana ada penambahan ruku', sehingga ruku' yang dikerjakan dalam setiap rakaat itu 2 kali ruku'. Maka ini tidak terdapat pada solat-solat yang lain. Al-amru tsani anna fiha ba'da ar-ruku' qira'ah. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwa dalam solat gerhana setelah rukuk yang pertama melanjutkan bacaan, ada bacaan yang kedua setelah itu. Al-amru tsalits italatul qiraati wa italatul ruku'i wa italatul sujudi italatan shadidah. Kemudian perbedaan yang ketiga, dalam solat gerhana dianjurkan dipanjangkan bacaan, dan dianjurkan dipanjangkan ruku' dan dipanjangkan sujud. Al-amru rabi' al-jahru bil qira'ati sawa'an kanat as-salatu laylan aw naharan. Kemudian perbedaan yang keempat, dalam salat gerhana itu dianjurkan bagi imam mengeraskan bacaan salatnya, baik salat gerhana itu dikerjakan di siang hari atau dikerjakan di malam hari. Idhafatan ila al-khamis an-nida' as-salatu jami'ah. Kemudian yang kelima juga yang menjadi pembeda, bahwa dalam solat gerhana dianjurkan, diseru kepada kaum muslimin as-salatu jami'ah. Qal mu'allif wa salatul istisqa. Kemudian kita melanjutkan ke solat yang berikutnya, yaitu solat al-istisqa, solat meminta hujan. Mas'alatul ula al-istisqa lughatan ma'nahu talabus suqya sawa'an kana minallahi aw minal makhluq. Maka permasalahan yang pertama, makna istisqa, yang dimaksud istisqa adalah talabus suqya, meminta diberikan air. Itu asal makna istisqa, ya. Sama saja dalam hal ini, apakah engkau meminta kepada Allah, itu juga disebut istisqa, atau engkau meminta kepada orang tertentu, engkau minta air, itu juga secara bahasa disebut istisqa. Al-alif was-sin wat-ta' fi lughati al-arabi kathiran ma ya'ti lit-talab, istighfar, istifham, istisqa, ay at-talab. Jadi penambahan alif, sin, ta' yang masuk ke dalam sebuah kata di dalam bahasa Arab itu sering kali kebanyakan bermakna meminta, menuntut, seperti istisha, itu meminta untuk agar dicerahkan, dihentikan hujan, atau istifham, meminta untuk diberi pemahaman atau bertanya gitu, itu istifham dan yang lainnya. Isti'dhan, talabul idzin. Ya, isti'dhan juga artinya meminta izin. Isti'dhan ada tambahan alif sinta. Baik. Fi lughatil fuqaha wa 'urfil fuqaha, idza qalu al istisqa ma'nahu talabus suqya min Allah 'azza wa jalla. Adapun di dalam bahasanya para ahli fikih, kalau mereka menyebut istisqa, maka itu maknanya meminta hujan, meminta diturunkannya air dari Allah Subhanahu wa taala. Talabu as-suqya wa talabu al-matar min Allah 'inda inqita' al-matar wa jadb al-ard wa husul ad-darar bidzalik. Jadi dengan demikian makna dari istisqa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkannya air hujan ke negeri tersebut pada saat terjadinya paceklik, kekeringan, dan mereka mendapatkan kemudaratan disebabkan karena kekeringan itu. Faedah salatul kusuf warad al-amru biha wa amma salatul istisqa falam yarid biha amrun walakinaha thabatat min fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagai faedah, salat gerhana itu telah datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin untuk mengerjakannya. Berbeda halnya dengan salat istisqa. Itu tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pelaksanaan salat istisqa itu sahih dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Aidan al-kusuf al-mashru' fihi as-salah wal istighfar wad du'a was sadaqah. Wa amma al-istisqa faqad yakunu bis-salati wa qad yakunu bid-du'a. Kemudian di antara perbedaan salat gerhana dengan salat istisqa bahwa salatul kusuf yang dianjurkan adalah mengerjakan salat, dianjurkan beristighfar, dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan meminta hujan, tidak selalu dengan salat. Disyariatkan salat, tapi terkadang meminta hujan itu juga dengan berdoa kepada Allah walaupun tanpa melakukan salat. Mas'alatu tsaniyah hukmu salat al-istisqa annaha sunnah. Qala Ibnu Qudamah salatul istisqa' sunnatun muakkadatun thabitatun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi radhiyallahu anhum. Kemudian permasalahan yang kedua tentang hukum salat istisqa. Salat istisqa itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa salatul istisqa sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkadah yang telah sahih berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula amalan para al-khulafa ar-rasyidun. قال ابن عبد البر واجمع العلماء على ان الخروج الى الاستسقاء والبروز والاجتماع الى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعه الى الله تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنه مسنونه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala beliau mengatakan telah bersepakat para ulama bahwa keluar untuk meminta hujan dan menampakkan diri, yaitu keluar dari rumah lalu kemudian berkumpul menuju Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar kota dengan berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia namanya, dengan mengharapkan agar diturunkan hujan ketika air hujan itu tertahan dalam waktu yang lama dan terjadinya paceklik, kekeringan, ini adalah merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama ul muslimin tentang hukum ini. مسألة الثالثة، هل يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام؟ اختلف في ذلك، فمنهم من اشترطه ومنهم من لم يشترطه. Permasalahan yang ketiga, apakah disyaratkan tentang pelaksanaan sholat istisqa, apakah disyaratkan harus mendapatkan izin dari pemerintah? Maka ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antara ulama ada yang mensyaratkan harus dapat izin dari pemerintah. Di antara para ulama ada yang tidak mensyaratkan hal tersebut. يقول ابن عثيمين: ليس من شرط إقامتها إذن الإمام، لكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام أو إلا بالإمام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله beliau mengatakan bukanlah syarat sahnya ditegakkan salatul istisqa harus mendapatkan izin dari pemerintah. Namun yang menjadi kebiasaan di negeri kami di Arab Saudi sana bahwa salat istisqa itu tidak dilakukan kecuali apabila mendapatkan izin dari imam. Fajtima'u an-nas fil mantiqah wa fil balad wa khurujuhum ila al-musalla aw as-sahra fil ghalib fi kathir min al-buldan yakunu bi amrin aw bi idhnin min waliy al-amr. Maka berkumpulnya sebuah komunitas lalu kemudian mereka keluar untuk mengerjakan sholat yang seperti ini, itu biasanya memang ada ketentuan-ketentuan yang kaitannya dengan perizinan dari pihak imam atau pihak pemerintah setempat. Anwa'ul istisqa' wa sifatuhu an-naw'ul awwal al-istisqa'u bis-salah wa huwa akmaluha kama warada fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka cara-cara meminta hujan, meminta agar diturunkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Cara yang pertama yaitu dengan mengerjakan salat, salat istisqa tersebut. Dan ini yang paling sempurna dalam hal tata cara meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa hal yang demikian lebih afdal. An-naw' ats-tsani istisqa'ul imam wal khatib yawm al-jum'ah fi khutbatiha kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wastafad 'anhu min ghairi wajhin wa hadha an-naw' mustahabb ittifaqan wastamarra 'amal al-muslimin 'alayhi kama ja'a fi hadith al-a'rabi alladhi dakhala ila al-masjid wa shaka al-hal ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ونزل المطر بفضل الله عز وجل. Kemudian cara yang kedua dalam hal meminta hujan yaitu dengan perbuatan imam khatib pada hari Jumat dalam khutbahnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan, jadi tanpa salat. Tapi itu dilakukan pada saat khutbah Jumat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah masyhur diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang tata cara ini. Dan cara ini dianjurkan berdasarkan kesepakatan seluruh para ulama dan masih saja kaum muslimin melakukan amalan ini. Dan ini adalah perkara yang dianjurkan sebagaimana yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang badui masuk ke dalam masjid, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, lalu kemudian orang badui ini menceritakan tentang terjadinya kekeringan, kesulitan air yang menyebabkan tertahannya perjalanan safar dan binasanya hewan-hewan ternak. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengangkat kedua tangannya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan, Allahumma sqina atau aghithna, turunkan kepada kami hujan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Allah Azza wa Jal menurunkan air hujannya. Naam, jaa fi hadith Anas annahu qala fi sahihain Allahumma sqina, Allahumma aghithna. Fi al-Bukhari annahu qala Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Kemudian نزل المطر بفضل الله. Iya, jadi disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangannya beliau mengatakan Allahumma aghithna. Ya Allah berikanlah pertolongan kepada kami dengan diturunkannya hujan. Dalam lafaz riwayat Al-Imam Al-Bukhari Allahumma sqina, Ya Allah turunkanlah kepada kami air hujan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala hujan pun turun. Mas'alatul khamisah qawlu jumhuril ulama anna salatal istisqa tusalla kama tusalla salatul id. Thalith anwa lakin lam nuqtan. La. Baik. المسألة الرابعة قول جمهور العلماء صلاة الاستسقاء تصلى كما تصلى صلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة والتكبيرات وأن تكون بلا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء. Kemudian permasalahan yang keempat tentang tata cara pelaksanaan solat istisqa, bahwa pelaksanaan solat istisqa itu seperti kita mengerjakan solatul id, seperti kita mengerjakan solat al-id dalam hal jumlah rokaatnya, yaitu dua rokaat, dalam hal menjaharkan bacaan, demikian pula dalam hal adanya takbir-takbir tambahan. Takbir-takbir tambahan, rokaat pertama ada 7 takbir tambahan, rokaat kedua ada 5 takbir tambahan, dan dikerjakan tanpa adzan, tanpa iqamah. Jadi sama seperti pelaksanaan salatul Id. هذه هي المساله الخامسه. المساله السادسه ليس لصلاه العيد استسقاء ليس لصلاه الاستسقاء وقت معين لا تصح الا فيه. فهي مشروعه في كل وقت الا انها لا تصلى في وقت النهي بغير خلاف. لماذا؟ لان وقتها متسع فلا حاجه الى فعلها في وقت النهي، والاولى فعلها في وقت صلاه العيد. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang kapan dikerjakan sholat istisqa, kapan pelaksanaan sholat istisqa. Pelaksanaan sholat istisqa itu tidak ada waktu tertentu yang dianjurkan, yang tidak sah sholat istisqa kecuali dikerjakan pada waktu itu. Itu tidak ada. Ya. Berarti sholat istisqa boleh dikerjakan di waktu kapan saja, terkecuali sholat tersebut tidak dikerjakan di waktu-waktu terlarang, seperti setelah sholat subuh, setelah sholatul asr. Di waktu-waktu terlarang itu tidak dikerjakan. Kenapa? Karena waktu pelaksanaan sholat istisqa itu luas, lapang, kapan saja boleh dikerjakan, sehingga tidak ada keperluan seseorang mengerjakannya di waktu terlarang. Dan yang lebih afdal, yang lebih utama, mengerjakan sholatul istisqa itu seperti waktu pelaksanaan sholat Id, sholat hari raya, yaitu di pagi hari di awal waktu duha. Qala al-Baghawi al-Shafi'i as-sunnatu fil istisqa' an yakhruja ila al-musalla fayabda'a bis-salati fayusalli rak'atayn mithla salati al-Idain yukabbiru fil ula sab'an siwa takbirat al-ihram wa fil thaniya khamsan siwa takbirat al-qiyam ويجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Kata beliau, yang sunnah dalam pelaksanaan salat istisqa, yaitu seseorang keluar menuju ke tanah lapang, lalu kemudian dia memulai mengerjakan salat, yaitu mengerjakan salat dua rakaat. Tata cara pelaksanaannya seperti mengerjakan sholat Id, dua hari raya, Idul Fitr, Idul Adha. Maka dia mengerjakan dengan adanya takbir tambahan 7 kali di rokaat pertama selain takbiratul ihram, dan adanya penambahan 5 kali takbir di rokaat yang kedua selain takbir berdiri menuju rokaat yang kedua, dan dianjurkannya mengeraskan bacaan pada dua rokaat tersebut, dan dianjurkan pula untuk berkhutbah. Faqala ba'dhu al-ulama la ba'sa an takuna al-khutbah qabla as-salah aw ba'da as-salah kullu dhalika wasi'. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa khutbah itu dalam salatul istisqa dilakukan sebelum salat, dan tidak mengapa pula dikerjakan setelah salat. Seluruhnya diperbolehkan. Dalam hal ini ada kelapangan dalam melakukannya. قال ابن باز فكل منهما ثابت وكل منهما موسع بحمد الله من خطب ثم صلى فلا بأس ومن صلى ثم خطب فلا بأس والأمر في ذلك واسع والحمد لله. Maka disebutkan oleh Ibn Baz rahimahullah ta'ala bahwa dua keadaan ini semuanya sahih, barang siapa yang berkhutbah terlebih dahulu lalu kemudian mengerjakan solatul istisqa, tidak mengapa. Dan barang siapa yang solat terlebih dahulu lalu kemudian setelah itu berkhutbah, juga tidak mengapa, karena seluruhnya telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa dzakara adillata wa mustanada kulla qawlin thumma qala المهم في هذا الأمر إخلاص القلوب وضراعتها إلى الله وانكسارها بين يدي الله سبحانه وأن يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء بقلوب مقبلة على الله عز وجل منيبة إليه تائبة نادمة مقلعة عن الذنوب ترجو رحمته وتخشى عقابه. Lalu kemudian Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala beliau pun menyebutkan dalil-dalil tentang diperbolehkan kedua amalan ini, khutbah sebelum sholat atau khutbah setelah sholat. Lalu setelah itu pada akhir pembahasannya beliau mengatakan yang terpenting dalam perkara ini adalah mengikhlaskan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merendahkan diri kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan kaum muslimin mereka keluar untuk mengerjakan sholatul istisqa dengan hati-hati yang senantiasa menghadap kepada Allah, yang kembali kepada Allah Azza wa Jal, yang disertai dengan taubat dan dipenuhi dengan rasa penyesalan dari melakukan perbuatan kemaksiatan dan bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut, mengharapkan rahmat Allah dan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadha fatakunu khutbatul istisqa qabla as-salati أو بعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها، فلا يجمع بين الأمرين كما نص على ذلك العلامة العثيمين رحمه الله. Maka dengan demikian khutbah pada salat istisqa bisa dikerjakan sebelum salat dan bisa pula dikerjakan setelah salat. Namun apabila dia telah berkhutbah sebelum salat, jadi khutbah dulu kemudian salat, enggak perlu lagi dia salat apa dia berkhutbah setelah salat. Jadi jangan dia mengumpulkan dua perkara ini, khutbah sebelum sholat, khutbah lagi setelah sholat, tapi dia memilih salah satunya sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah. Adabul istisqa'i kathiratun wa muhimmatun wa minha. Adapun adab-adab dalam beristisqa, dalam meminta hujan, itu banyak sekali dan sangat penting. Di antaranya, أولا إذا أصاب الناس قحط لجأوا إلى الله عز وجل وصلوا صلاة الاستسقاء. Yang pertama bahwa ketika manusia ditimpa kekeringan, ditimpa paceklik, maka hendaknya mereka menuju Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan salat istisqa. ثانيا موعظة الإمام الناس وأمرهم بتقوى الله تعالى والخروج عن المظالم والتوبة عن المعاصي وتحليل بعضهم بعضا والصيام والصدقة وترك التشاحن لأن المعاصي والذنوب سبب القحط والتقوى سبب البركات. Kemudian di antara adab dalam beristisqa, dalam meminta hujan, adalah nasihat yang disampaikan oleh imam kepada kaum muslimin, memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan mereka untuk meninggalkan segala bentuk kezaliman, bertaubat kepada Allah dari segala bentuk kemaksiatan, dan sesama mereka berupaya untuk saling memaafkan, saling memberi maaf sebagian mereka dengan yang lainnya, dengan berpuasa, dengan bersedekah, meninggalkan terjadinya percekcokan, perkelahian, permusuhan di antara mereka, karena kemaksiatan itu merupakan sebab terjadinya paceklik dan kekeringan, sementara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab turunnya keberkahan. Wa yudzakkar al-jami' bil istighfar liqaulillahi ta'ala wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-sama'a 'alaykum midrara. Dan diingatkan kepada kaum muslimin untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian melakukan hal itu maka Allah Azza wa Jal akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Aidan yakhruju min adab ar-rabi' aw ats-tsalits yakhruju al-imamu wan-nas fi tawadhu'in wa takhashshu'in wa tadarru' wa ba'dhum yazid wa tabadhdhul wa ba'dhum yara annahu la hajata li dhalik bal yulbasu malabisan jayyida wa yatatayyab wa anna hadha la yunafi at-takhashshu' wa at-tadarru' wa at-tawadhu'. Kemudian termasuk di antara adab beristisqa, imam salat bersama dengan kaum muslimin, mereka keluar dengan cara tawadhu', rendah hati, penuh kekhusyuan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian para ulama mengatakan dianjurkan untuk memakai pakaian yang lusuh, ya. Dianjurkan keluar dengan memakai pakaian yang lusuh. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak perlu seseorang melakukan hal tersebut. Yang terpenting dia menampakkan rendah dirinya, menampakkan penuh penyesalannya dari taubat-taubat, dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tidak mengapa dia keluar dengan memakai wangi-wangian dan dengan berpakaian yang baru. Wa min al-adabi an tusalla salatul istisqa'i fi as-sahra' fa hadha huwa al-afdal li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallaha fi as-sahra' ka salatil 'id. Dan termasuk di antara adab pelaksanaan salat istisqa, bahwa salat istisqa itu dilakukan di tanah lapang. Ini yang lebih afdal, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di tanah lapang seperti beliau mengerjakan salatul 'id. Hadha 'ala sifati التي هي صفة الصلاة وإلا إذا خطب الإمام ودعا في خطبته فهي صفة أخرى تكفي أيضا هذا إذا صلى يكون في الصحراء وإذا اكتفى بالدعاء في الخطبة فهي صفة أخرى. Ayo. Jadi ini tentu tata caranya apabila istisqa itu dilakukan dengan cara salat. Berbeda halnya tentu ketika apabila istisqa itu dengan cara khutbah. Di khutbah kemudian imam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Wa ba'da hadha sayakunu ma'ana babu salati ahli al-a'dhar wa huwa min ahammi al-abwab allati ta'ridu lil musalli wa lil muslim wa yajhalu katiran min masailiha wa hadha alladhi sanabda'u fihi ghadan bi idhnillahi 'azza wa jalla fi as-sa'ati at-tasi'ah fa narju min al-jami' al-hirsa 'ala dhalik li annahu muta'alliqun bi salati al-fard wal nafl متعلق بالمرض والسفر والخوف وهي أعذار تحصل لنا جميعا ونقع فيها في أخطاء عديدة بسبب الجهل أو الاشتباه. Maka dengan demikian selesai pembahasan tentang salat istisqa. Kemudian pembahasan yang berikutnya kita akan memasuki pembahasan yang ini termasuk di antara pembahasan yang paling urgent dari pembahasan-pembahasan salat, yaitu solatnya ahlul a'dhar, orang-orang yang memiliki udhur, yang banyak di antara kaum muslim yang mereka jahil tentang tata cara pelaksanaan solat ini. Solatnya orang yang dalam keadaan sakit, solatnya seorang yang sedang melakukan perjalanan safar, solatnya seorang yang dalam kondisi ketakutan atau dalam kondisi perang. Ini banyak dari kaum muslim yang tidak memahami. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk mengikuti kajian ini besok insyaallah taala pada jam 9 lewat 30. Beliau sebut tadi jam 9 tapi biasanya 9.30 ya. Siap. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah taala. Yaqulu al-Imam Ahmad ibnihi Abdullah ya bunayya in wil khair fa innal insana la yazalu bi khair ma nawal khair. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, berniatlah untuk melakukan kebaikan, karena manusia itu selalu dalam keadaan baik selama dia berniat untuk melakukan kebaikan. Ma ahsana niyyah al-hasanah wa ma ajmalaha wa ma a'zama atharaha 'ala al-'abd. Maka begitu indahnya niat yang baik itu dan begitu besarnya keutamaan dari niat yang baik tersebut. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين تفضلوا بارك الله فيكم kusuf.